Dan spesial ditunggu juga oleh Mas Agung yang ada di Taiwan. Oke. Cakerjo. Wow. Elsa Safira. Cakerjo. Ya. Mosek wis ora apa-apa sing penting halal ya, Mas ya. Spesial buat Mas Agung. Ya betul, Mas Agung yang ada di Taiwan. Mas Agung sing ning Taiwan mulai nggo duit sing akeh ya, Mas. Kau ini nanggap mau nanta mana? Ayo nyanyi Pak Kok. Bebasan nunggu. Oh pintar. Mas, yen pancen. generation emang is the best, luar biasa. Istimewa, ya. Mas.